Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Yaqulu syarihu rahimahullah qawluhu illa man 'asama Allah. Hadha istithna'un. فكأنه لم ينج من الردة إلا القليل ممن عصمه الله. Berkata Syarih rahimahullah melanjutkan keterangan yang beliau sebutkan pada pertemuan kita yang lalu, masih menjelaskan ucapan dari Imam Al-Barbahari rahimahullah. Qauluhu, adapun ucapan beliau, yaitu ucapan Al-Imam Al-Barbahari dalam matan, illa man asama Allah, kecuali mereka-mereka yang dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga mereka tidak terjatuh pada kemurtadan. Fa innal khalqa kullahum ka'annahum fi riddatin. Fa innal khalqa, maka kalimat al khalqa di sini seakan untuk menyebut seluruh kaum muslimin. Fa innal khalqa, maka sesungguhnya kaum muslimin, kullahum, seluruhnya, fi riddatin, berada di atas kemurtadan. Kaum muslimin seluruhnya seakan mereka murtad sudah. Illa, kecuali, man asamallah, mereka-mereka yang dijaga, dilindungi oleh Allah Azza wa Jal. Ini kalimat beliau, kalimat al-imam al-barbahari rahimahullah. Maka ketika menyebutkan kalimat illa man asamallah, kecuali mereka-mereka yang dijaga dan dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari kemurtadan, Asy-Syarih menyatakan, Syekh An-Najm menyatakan, hadza istithna, ini ada pengecualian di sini. Artinya tidak seluruh kaum muslimin murtad, tetapi ada pengecualiannya. Faka'annahu lam yanju minar riddah, seakan tidak ada yang selamat dari kemurtadan illal qalil, kecuali sedikit sekali. Berapa miliar kaum muslimin di masa beliau, seakan seluruhnya murtad, kecuali sedikit. Ini di masa beliau. Bagaimana lagi kalau seandainya yang terjadi di masa kita sekarang ini semakin meluasnya, merajalelanya kebid'ahan, kekufuran, kesyirikan di tengah-tengah kaum muslimin. Demikian pula pemahaman-pemahaman yang mengantarkan kepada kekufuran, tentu lebih lagi. Demikian pun demikian, Asy-Syarih tetap menyatakan tidak sepakat dengan apa yang diucapkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah. Wa hadzal kalamu la nuwafiquhu alaihi. Ucapan beliau ini, kita tidak menyepakatinya. Kaum muslimin seakan mereka murtad seluruhnya, kecuali sedikit yang dijaga oleh Allah Azza wa Jal. Ucapan ini kita tidak sepakat. Wa ma minna illa radun wa mardudun alaih. Tidak ada di antara kita kecuali orang itu membantah atau dibantah, diikuti ucapannya atau ditolak, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal annal asla fil muslimin al-islam. Kemudian Syarih Syekh An-Najm rahimahullah menyebutkan alasannya kenapa beliau tidak sepakat dengan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah yang menyatakan fa innal khalqa kullahum ka'annahum fi riddatin. Kaum muslimin seluruhnya seakan mereka jatuh dalam kemurtadan. Apa alasannya? Apa sebabnya Asy-Syarih tidak sepakat dengan ucapan beliau ini? Disebutkan di sini. Bal annal asla, bahkan hukum asalnya secara asal, fil muslimin, pada kaum muslimin, al-islam, mereka murni di atas keislamannya. Ini sekarang pembahasannya, terjatuh dalam kemurtadan, keluar dari Islam, dan bukan sekedar terjatuh pada kemaksiatan ataupun kebid'ahan. Karena terjatuhnya seseorang pada kemurtadan ini jauh lebih besar, jauh lebih berbahaya. dibanding seseorang terjatuh pada kemaksiatan, dosa-dosa besar, atau bahkan kebid'ahan ghairul mukaffirah, bid'ah tapi belum sampai pada tingkat kekufuran. Kalau seperti itu enggak boleh dikatakan murtad, pelaku dosa besar murtad keluar dari Islam, enggak boleh. Seorang muslim yang melakukan dosa besar, meninggal dunia di atas dosa besar, belum sempat bertaubat kepada Allah, berarti murtad, tidak boleh. Itu merupakan pemahaman akidah ideologi Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan mereka melakukan dosa-dosa besar. Demikian pula si fulan terjatuh pada beberapa bentuk kebid'ahan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, juga tidak boleh menghukumi demikian. Kenapa? Karena bentuk-bentuk kebid'ahan ada yang mukaffirah, menyebabkan pelakunya kafir keluar dari Islam, seperti bid'atul rafud, kebid'ahan yang orang-orang rafidah terjatuh padanya, sebagaimana yang sudah kita lewati pada pembahasan-pembahasan lalu, menyatakan Jibril salah alamat menyampaikan wahyu mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufur kebid'ahan yang seperti ini. Atau kondisi orang-orang rafidah yang tetap mencela, menghina, merendahkan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, padahal ayat Al-Qur'an turun jelas membersihkan dan membela kesucian beliau. Ini juga kekufuran, kemurtadan. Atau bid'atul i'tizal, bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah yang menyatakan bahwasannya Al-Qur'an makhluk. Ini juga kekufuran. Atau mereka orang-orang Jahmiyah yang mereka menyatakan bahwasannya Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak memiliki nama-nama yang indah dan mulia, tidak memiliki pula sifat-sifat yang maha suci dan maha agung sesuai dengan kemahaagungan Allah Azza wa Jalla. Ini juga kekufuran. Nah, bid'ah-bid'ah yang seperti ini, iya, pelakunya terjatuh pada kekufuran. Namun di sana ada bid'ah-bid'ah yang tidak sampai terjatuh pada kekufuran, seperti bid'atut tasyayyu', Syiah yang masih ringan. Demikian pula irja', Murji'atul fuqaha, belum sampai pada tingkat kekufuran pelakunya. Demikian pula kebid'ahan-kebid'ahan yang lain yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Mereka masih dikatakan muslim, bukan kafir, tapi mereka terjatuh pada kebid'ahan, iya. Namun perlu diketahui bahwa bid'ah itu ada dua jenis, satu yang mukaffirah dan satu lagi ghairul mukaffirah, belum mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka di sini Syarih Syekh An-Najm rahimahullah menyebutkan alasannya kenapa tidak sepakat dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Kata beliau, bal annal asla fil muslimina al-islam, bahkan hukum asal pada kaum muslimin yang jelas-jelas dia muslim, jelas-jelas dia mengucapkan syahadatain, tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Wala yakhruju minal islami illa man tabayyanat riddatuhu, dan tidak bisa seorang muslim itu keluar atau dikeluarkan dari Islam kecuali mereka-mereka yang telah tabayyanat, terlihat jelas riddatuhu, kemurtadannya. Murtad dia. Dipaksa dia murtad? Enggak. Dengan pilihan sendiri. Dipaksa dia untuk mengucapkan Al-Quran, kalamul makhluk? Jawabannya enggak. Itu dengan keyakinan sendiri. Makanya seperti ini, ketika hal itu dilakukan karena kesadarannya, tanpa dipaksa, bukan karena kejahilan dia, tetapi di atas dasar ilmu, juga sudah sampai hujjah nasihat kepadanya, namun tetap dengan pemikiran keyakinan bid'ah yang mukafirah, baru dia dikafirkan, dikeluarkan dari Islam, dikatakan murtad. Dan ini merupakan tahapan yang sangat sulit untuk mengeluarkan seseorang dari Islam. Kenapa? Karena masuk Islamnya dia dulu jelas yakin 100%. Apakah yang tadinya kafir kemudian masuk ke dalam Islam mengucapkan syahadatain, atau dia terlahir dari keluarga orang tua muslim muslimah, maka terlahir dia dalam keadaan Islam 100% yakin. dan tidak boleh dikeluarkan hanya karena kemungkinan 99% atau 99,99% mungkin kebid'ahannya mukaffirah. Enggak bisa. Kenapa? Karena masih belum yakin 100%. Al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan itu enggak boleh dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu, walau tingkat keraguannya itu 1%. La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yukhayyalu fi salatihi annahu yajidu syai'a." Ya Rasulullah, apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia salat, perutnya dia merasakan sesuatu, apakah dibatalkan salatnya ataukah dilanjutkan? Ini maknanya. Di perutnya mungkin bunyi krukuk-krukuk, tapi di perut belum sampai keluar. Orang yang sholat tadi ragu. Padahal ketika dia masuk ke dalam sholat, yakin dia 100% sudah berwudu. Suci dia. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Di tengah-tengah sholat, ragu dia. Saya kayaknya batal ini. Perut saya bunyi-bunyi gerak-gerak. Ada angin yang akan keluar. Kayaknya sudah keluar, kayaknya belum. Ragu dia. Tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus dilakukan oleh orang yang seperti ini ya Rasulullah? Apakah dia keluar dari sholatnya, membatalkan sholatnya? Qala la yansarif. Nabi menjawab, enggak. Jangan dia meninggalkan sholatnya. Jangan dia berpaling dari sholatnya. Hatta yasma'a sautan. Sampai benar-benar dia yakin mendengar suara. Suara kentutnya. Au yajida riha. Atau kalau tidak mendengar suara, bisa jadi tidak ada suaranya, tetapi tercium bau. Au yajida riha, atau dia mencium baunya. Kalau sudah yakin 100%, maka yang yakin pertama tadi hilang. Yang dia masuk sholat dalam keadaan suci, itu hilang. Kenapa? Karena ini 100% juga dia sudah yakin bahwa dia batal wudhunya. Demikian pula dalam masalah mengeluarkan seorang yang tadinya jelas yakin 100% masuk ke dalam Islam, kemudian dikeluarkan dari Islam. Enggak boleh sembarangan. Sesuatu yang tahapannya sulit. Karena al-yaqin, sesuatu yang yakin, tidak bisa diganti, dirubah, dihilangkan dengan sesuatu yang masih ragu. Fa in kana qad waqa'a fi syai'in minal bid'i ghairil mukaffirati aw waqa'a fi syai'in minal ma'asi fa nahnu la nahkumu 'alaihi bil kufri. Maka apabila fa in kana qad waqa'a, maka apabila orang itu terjatuh, waqa'a terjatuh, fi syai'in pada sesuatu, minal bid'ah berupa kebid'ahan, ghairil mukaffirah, namun bid'ahnya belum sampai pada tingkat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yang kita contohkan tadi, oh si fulan itu merupakan tokoh, si fulan itu merupakan penyeru, merupakan da'i untuk melakukan bid'atul maulid, bid'ah merayakan maulid Nabi. Dan dalam perayaannya, sekedar perbuatan-perbuatan bid'ah saja. Belum sampai pada keyakinan ini dan itu. Sekedar melakukan ritual bid'ah maulid. Ihtifal bi maulidin Nabi. Merayakan maulid Nabi. Enggak bisa dikatakan si fulan kafir terjatuh pada kebid'ahan. Enggak bisa. Aw waqa'a fi syai'in minal ma'asi. Atau dia terjatuh pada satu di antara bentuk-bentuk kemaksiatan dosa besar. Si fulan tidak berpuasa di siang hari bulan Ramadan sengaja tanpa uzur. Bagaimana keyakinan dia terhadap puasa? Saya yakin puasa Ramadan itu fardu ain, tapi saya belum mau puasa. Dosa besar ini, meninggalkan suatu kewajiban. Atau si fulan mampu dia berhaji, sayang dengan hartanya. Bisa dia haji, haji furoda, bahkan mampu dia. Yang sekali berangkat 250 juta atau mungkin kurang lebih lah. Badan sehat, biaya berlebih, waktu untuk berangkat ada, tapi gak mau berangkat. Apa Anda meyakini bahwa haji itu tidak wajib? Enggak, saya yakin haji itu wajib. Saya memiliki harta, badan saya sehat, waktu ada. Tapi sayang saya harta saya kalau harus keluar 250 juta. Dosa besar dia meninggalkan kewajiban. Atau dia melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jal. Berjudi, kemudian mabuk-mabukan, terang-terangan. Melakukan hal-hal riba, muamalah dan dengan muamalah ribawiyah. Ini dosa-dosa besar. Terjatuh dia pada dosa-dosa besar ini tadi. فَنَحْنُ لَا نَحْكُمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ. Maka kita tetap tidak menghukumi dia murtad, kafir. Tidak boleh. Muslim dia. Iya. Dalam koridor muslim, ia tetap sebagai seorang muslim minal muslimin. Yakin dia masuk Islam, melakukan kemaksiatan dosa besar, terjatuh pada bid'ah yang ghairu mukaffirah, belum boleh dikatakan dia murtad. Li'anna dhalika sa'bun, karena hal itu adalah sesuatu yang sulit. Tahapan untuk menyatakan seorang murtad adalah sesuatu yang sangat sulit. Waqad nuhina 'anit takfiri, dan kita dilarang untuk mudah mengkafirkan kaum muslimin. Illa bi amrin wadihin, kecuali dengan perkara yang jelas. Kebid'ahannya jelas. Bid'ah yang mukaffirah, atau dia melakukan pembatal-pembatal keislaman dengan jelas, sadar, tahu melakukan kesyirikan syirik akbar, datang ke kuburan, sembahnya kuburan itu, minta ke kuburan tadi, yakin bahwa penghuni kubur itulah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Dalam sebulan berkali-kali dia datang ke sana, sudah datang nasihat kepadanya, enggak boleh yang seperti itu, dilarang dalam Islam, tetap dia lakukan. Atau dia meyakini bahwa semua agama itu sama. Semua agama sama, yang berbeda itu hanya beberapa poin-poin saja, tapi intinya semua agama itu sama. Wahdatul adyan. Atau membenarkan setiap agama, semua agama itu sah. Semua agama itu menuju surga. Dia meyakini seperti ini. Ini keyakinan kufur. Murtad dia pelakunya. Kalau dengan perkara yang jelas. Illa bi amrin wadihin. Yakunu ma'ana fihi dalil. Yang ada dalilnya. Dia meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengkafirkannya. Kafir. Mereka-mereka yang meninggalkan sholat. Fardu lima waktu. Kafir. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus sholah. Faman tarakaha faqad kafar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan demikian. Walau sebagian ulama menyatakan kafir kalau meninggalkan secara keseluruhan. Sawa kana ma nukafiruhu bihi qaulun aw fi'lun aw i'tiqadun, sama saja apakah yang menjadikan kita mengkafirkannya adalah karena qaulun ucapan dia, aw fi'lun atau perbuatan dia, aw i'tiqadun atau keyakinannya. Ai anna la nukaffiruhu illa bima tadhaha annahu fihi bi'tirafihi aw thabata 'alayhi biqawli thiqati minan nasi wa billahi tawfiq. Maknanya bahwa kita tidak mengkafirkan dia, menyatakan seorang muslim itu murtad keluar dari Islam, kecuali bima tadhaha, dengan sesuatu yang benar-benar jelas, gamblang, tanpa ada sedikit pun kesamaran. Annahu fihi, bahwa dia pelaku tadi yang dikafirkan tadi, dikatakan keluar dari Islam, bi'tirafihi, melakukan itu, mengucapkan itu, meyakini itu dengan kesadaran dirinya. Dia yakin, dia sadar, bukan dipaksa mengucapkan, melakukan, meyakini sesuatu yang murtad atau kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla, baru dikafirkan. Au thabata alaihi, atau dinyatakan tegas atas orang tadi, biqali siqat, dengan persaksian orang-orang siqah, bahwa si fulan itu kafir, si fulan itu murtad, si fulan itu keluar dari Islam. Kenapa? Ini buktinya, ini ucapannya, ini keyakinannya, ini upaya-upaya untuk menasihatinya, tetapi tetap dia ngeyel, ngotot dengan kekufurannya. Baru dikatakan dia murtad. Sedemikian sulit, sedemikian berat, sampai pada tahapan dikatakan si fulan itu murtad keluar dari Islam. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah ini untuk meluruskan sekaligus alasan yang beliau sebutkan kenapa beliau tidak sepakat dengan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah di matan, fa innal khalqa kulluhum ka'annahum fi riddah, kaum muslimin seluruhnya seakan mereka berada dalam atau di atas kemurtadan. Ini yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفضلوا بارك الله فيكم. Adapun pertanyaan ini insyaallah di waktu mendatang.